Macam-macam nasakh. Nasakh ditinjau dari nas yang mansukh dibagi menjadi tiga. Pertama, dalil yang dinasakh hanya hukumnya, tetapi lafadznya tetap. Ini adalah jenis nasakh yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya dua ayat tentang musabarah, yaitu firman Allah Ta'ala, In yakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ayat ini hukumnya dinasah oleh firman Allah Ta'ala, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan. Fa'in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Hikmah adanya nasakh terhadap hukum tersebut tanpa menasakh lafadznya adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat dengan adanya hikmah nasakh ini. Yang kedua, dalil yang lafadznya dinasakh tapi hukumnya tetap, seperti hukum rajam. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha huma bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya di antara yang pernah diturunkan oleh Allah adalah ayat tentang rajam. Kami dahulu biasa membacanya, memahaminya dan menghafalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menerapkan hukum rajam dan kami pun menerapkan hukum rajam setelah beliau. Kemudian aku khawatir jika waktu semakin lama akan ada orang yang berkata, demi Allah kami tidak mendapati hukum rajam dalam kitab Allah. Kemudian mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukum rajam itu benar adanya dalam kitab Allah yang diberikan kepada orang yang berzina jika dia telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, dan telah ada bukti adanya kehamilan atau dengan pengakuan. Hikmah adanya nasakh lafadz tanpa menasakh hukum adalah untuk menguji umat ini apakah mengamalkan sesuatu yang tidak mereka dapati lafadznya dalam Al-Quran dan mewujudkan keimanan mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah kebalikan dari keadaan kaum Yahudi yang berusaha menyembunyikan nas tentang hukum rajam yang lafadznya tertera dalam kitab Taurat. Yang ketiga, dalil yang dinasah hukum dan lafadznya seperti nasahnya 10 kali susuan yang telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan sebelumnya. Nasah ditinjau dari nasihnya terbagi menjadi 4 macam berikut. Pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya 2 ayat tentang musabarah di muka. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan As-Sunnah. Saya tidak menemukan contoh yang sahih dalam hal ini. Ketiga, nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Contohnya adalah nasakhnya kiblat dari arah Baitul Maqdis yang disebutkan dalam as-sunnah menuju kiblat ke arah Ka'bah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat, nasah as-sunnah dengan as-sunnah. Contohnya adalah sabda beliau SAW, Kuntu nahaitukum anin nabid fil aw'iyah fashrabu fima syi'tum wala tashrabu muskiran. Dulu aku pernah melarang kalian minum nabid yang direndam di bejana. Sekarang silakan kalian meminumnya sesuai kehendak kalian. Dan janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan.